Aku tak hidup. sadari begitu berartinya kau dalam hidup. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidup. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya. Hidup tanpa cinta.